Mitra Bisnis meski Indonesia memiliki pimpinan yang mendapat legitimasi kuat lantaran dipilih secara langsung oleh seluruh rakyat yang sangat khas dengan model pemerintahan presidensial, namun implementasi dari model pemerintahan itu ternyata tidak seperti yang digariskan, lantaran adanya parlemen yang juga memiliki kekuatan yang sama layaknya sistem pemerintahan parlementer. Menurut pakar sosial politik Hermawan Sulistyo, kerancuan ini berimbas pada upaya kita untuk melanjutkan pembangunan. Untuk membahas masalah ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, apakah kondisi tarik-menarik antara eksekutif dan legislatif dalam proses reshuffle kabinet belakangan ini termasuk contoh dari kerancuan di sistem pemerintahan kita juga? Iya, tapi ini nggak bisa sepenuhnya disalahkan pada DPR, pada parlemen, gitu loh. Ini kesalahan sebagian juga di presiden. Kenapa? Kalau dia menang dengan landslide votes, ya, suara yang sangat besar marginnya, gitu, katanya 62% waktu itu, harusnya dibentuk seakan kabinet aja, nggak usah dihitung kekuatan partai segala macam. Buktinya sekarang di opo-opo Golkar, PKS segala macam dengan angket pajak masih menang juga. Kalau saya copot ya aja itu semua menteri itu. Tapi Pak Her, apakah ada jaminan jika presiden membentuk second kabinet yang berisi para profesional, hasilnya bisa lebih baik dibanding menteri-menteri dari parpol? Enggak, salah. Kami ini peneliti, ya, akademisi segala macam. Tiba-tiba dapat menristek yang kita enggak tahu out of nowhere gitu kan namanya. Ketika ditanya wartawan waktu itu kan di TV, dia bilang buka aja di Google, sama teman-teman tuh dibuka di Google, siapa nama menteri ini kan gitu. Ya saya tahu senior saya di UI gitu aja kan gitu. Tapi kan setelah itu kita gak tahu orang ini siapa kan gitu. Dibuka di Google, hanya ada satu entry tentang nama menristek ini, dan itu pun ulang tahun PKS gitu. Jadi apa? Harusnya kan dari awal presiden itu kan berani ambil keputusan untuk membentuk second kabinet, kabinet yang berdasar keahlian gitu. Jadi kalau tidak perform, parameternya sangat jelas, copot orang itu, tidak ada implikasi politik di dalam keseimbangan politik. Kalau sekarang karena dari awal sudah salah diambil orang-orang partai, begitu diancam, gua tarik nih menteri gua 4 orang. Presidennya takut, diancam balik, tak pecat kamu, takut juga mereka gitu. Ya enggak maju-maju gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.